Gereja memang harus diakui sudah terjebak pada rutinitasnya, tidak lagi mempunyai satu kompetisi apa yang sedang digarapnya, dan gereja tidak mampu pula menunjukkan kompetensinya. Ya. Nah, kompetensi dan kompetisi memang dua hal yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Hanya kompetisi tanpa kompetensi itu pasti jelek sekali. Artinya orang disuruh berkompetisi padahal enggak pas dengan kompetensinya yang ada. Tapi di tiap kompetensi yang ada biarlah orang berkompetisi. Ya, misalnya karateka dengan karateka, ya mereka harus berkompetisi untuk jadi juara. Tapi jangan diadu karateka dengan pelari lalu disuruh kelahi misalnya, itu kan beda kompetisinya. Nah, begitulah di dalam era dan semangat reformasi. Apakah gereja menyadari apakah kompetensi yang dipunyainya sudah sesuai maksimal digalinya dan bagaimana dia berkompetisi di tengah dunia? Apakah dia memenangkannya atau menjadi pecundangnya? Nah, ini harus menjadi bagian yang betul-betul untuk kita perhatikan di dalam semangat kekristenan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam era reformasi tetap akan terus kita ingat, ya. Bahwa Ecclesia, ya, Reformata semper reformanda itu berarti gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan itu adalah gereja yang terus-menerus diperbarui. Maka pembaruan yang terus-menerus artinya pembaruan tiada henti, tidak berhenti di satu titik, tapi terus bergerak. Bergerak, makin dan makin baru. Coba saudara lihat hidup sendiri. Ya, apakah berubah? Apakah makin baru dari hari ke hari? Atau kita orang yang sama, yang dulunya sibuk mengomentari orang lain, lupa mengomentari diri. Nah, kalau masih begitu terus bertahun-tahun artinya kita gak ada maju kan. Sesederhana itu sebetulnya. Ya, apakah kita hanya bisa melihat kesalahan istri tanpa bisa melihat kesalahan diri sebagai suami atau sebaliknya? Ya. Nah, mereformasi itu adalah mampu sebetulnya. Berani menilai orang lain, berani menilai diri sendiri. Begitulah suami istri maka akan makin bahagialah hidupnya. Tanpa itu omong kosong, semuanya jadi basa-basi. Sehingga ada kontrak yang mengikat kita. Keterpaksaan dan lain-lain. Nah, ini memerlukan satu reformasi di dalam kehidupan keluarga. Karena itulah gereja selalu baru, ya, namun tidak terjebak pada masa lalu. Atau kemudian terperangkap pada masa kini dan tergoda pada masa depan. Awas, ini memang perlu untuk kita hati-hati melangkah. Gereja yang terikat pada masa lalu hanya terus berteologi tapi tidak melihat konteksnya. Gereja yang terlibat pada masa kini berpikir karena hidup sesuai konteks jadi luar biasa tapi kehilangan basis keimanannya. Godaan masa depan sangat menggoda kita lalu kita mulai memikirkan bagaimana untuk mengantisipasi tapi masuk juga ke dalamnya. Ini miris. Ya. Jadi sebelum saya lanjut saya kasih ilustrasi sedikit. Sekarang era disebut milenial untuk anak-anak generasi 2010-an. Sebelumnya disebut sebagai generasi alpha, sebelumnya itu milenial. Nah, anak-anak milenial itu adalah sejak internet masuk. Kalau anak-anak yang disebut alpha itu, generasi alpha itu adalah anak-anak yang lahir di era sosmed, gitu ya. Jadi berkembangnya luar biasa. Nah, gereja mulai sibuk. Bagaimana cara nanganin ini? Saya ditanya bagaimana ngaturnya. Jawaban saya sederhana saja. Apa yang mau kau atur? Kau gak pernah ngatur. Cuma satu kemungkinan nih, kau ikut dia. Kalau kamu mengatur, tidak mungkin ada ketidakteraturan. Ngerti maksud saya ya? Ngapain gereja bingung dengan anak mudanya? Andai kata umpama dari kecil dibina sungguh-sungguh. Kalau sudah masuk situ ya sudah. Jadi jangan kepo dengan situasi yang ada. Tapi internal kita bagaimana melatih itu tidak ada. Nah, ini kepekaan yang hilang dari gereja. Nah, karena itu reformasi seharusnya jadi terus-menerus sehingga mengantisipasi apa yang terjadi ke depan sana. Itu yang harus jadi pergumulan kita. Nah, karena itu kita harus mawas diri. Reformasi itu bukan transformasi, harus hati-hati. Isu gereja sempat terjebak pada bagian ini. Di 500 tahun reformasi saya mau saudara bisa mengerti. Reformasi adalah pembaruan akal budi atau oleh Roh Kudus dikerjakan. Kalau transformasi adalah sebuah perubahan demi perubahan yang bisa kita kerjakan. Kebaktian ini tata ibadahnya bisa kita rubah. Transformasi. Ya, Anda datang dilatih untuk senyum. Transformasi. Tapi based in reformasi apa enggak? Nah, ini harus hati-hati. Karena itu reformasi pasti menghasilkan transformasi. Reformasi memiliki basis Alkitab, ya. Jadi reform kembali kepada format basicnya yaitu Alkitab itu. Transformasi itu bisa bergerak liar, sebuah perbaikan tapi bukan pertobatan. Jadi ini mesti diperhatikan. Reformasi itu repair. Transformasi itu repair, reformasi itu ya, jadi repentance. Pertobatan dan perbaikan ini dua hal yang beda loh. Psikologi itu mengajarkan perbaikan. Celakanya gereja ada di situ. Tapi bukan pertobatan. Maka terlalu gampang kita bergereja lalu mulai ngomongin kiri dan kanan. Tapi tidak pernah berani membedah diri. Karena apa? Kalau kalian masih terlibat dalam hal seperti itu hanya satu pertanyaan. Sebetulnya kamu udah bertobat apa belum sih? Sehingga Kristus itu tidak nomor satu dalam hidupmu. Sehingga terlalu banyak waktumu habis untuk hal-hal lain. Tapi kamu do nothing sebetulnya. Nah ini kita harus berpikir ya. Orang yang bertobat itu tidak terlalu pusing dengan penghargaan kiri kanan. Tapi dia pusing dengan apa yang harus dia kerjakan. Dalam rangka melayani Tuhan. Semangat itu yang harusnya ada. Nah ini kita harus terus mengukur masing-masing diri kita. Mari kita lihat sekilas sebelum nanti kita masuk kepada Yeremia. Ya, bagaimana reformasi ini bergerak. Bermula sebetulnya dari John Tessel. Dia seorang biarawan tetapi juga petinggi dari keuskupan. Ya, khusus di bidang indulgensi. Indulgensi itu adalah surat pengampunan dosa. Nah kemudian dia dikirim ke Jerman pada 1516 sampai 1517 ya, untuk pengumpulan dana pembangunan kembali Basilika Santo Petrus. Ya. Sehingga kemudian dikumpulkan semua. Ayo kumpulkan duit. Mengapa? Karena ini dilatar belakangi sebetulnya oleh perang salib. Terjadi bankrupt gede-gedean, ekonomi gereja terganggu, maka dijuallah surat pengampunan dosa. Ya. Nah saudara-saudara, dia mengatakan bahwa pemahaman dogmatis itu tidak bisa membenarkan manusia dan bahwa iman yang aktif dalam pemberian dan perbuatan baik, itu yang disebut ya fides carita reforma, apa formata, yang dapat membenarkan seseorang. Sehingga di dalam proses penyucian di purgatori nanti, kamu akan menjadi benar atau tidak benar tergantung berapa banyak surat pengampunan dosa yang kamu punya. Ya, muncullah kebendaan ini. Yang tidak ada juntrungannya tiba-tiba muncul ke permukaan. Maka dengan dasar itu dijadikanlah dogma baru. Ini dogma katanya bukan dogma tapi datang lagi dogma yang baru. Yaitu surat pengampunan dosa adalah karena pemberian. Ya. Nah ini menjadi mengerikan saudara. Ya. Padahal orang kalau sudah dibenarkan dalam iman pohon dikenal dari buahnya. Kenapa mesti pusing-pusing begitu ya. Enggak ada urusan dengan uang itu. Lah bagaimana kalau kemudian dia orang miskin bisa memberi sedikit dan tidak bisa memberi banyak? Apa kemudian dosanya kurangnya dikit? Ya. Nah, kemudian pada tanggal 31 Oktober 1517 itu Martin Luther ya, seorang dosen di Wittenberg ya, yang juga mentancapkan dalilnya di gereja Wittenberg di Jerman ya. Menyurati uskup agung pada waktu itu di Magdeburg dan Mainz, dari Mainz. Namanya Albertus. Peraturan sebetulnya uskup itu satu orang satu kota. Tapi uskup ini pegang dua kota. Sehingga surat pengampunan dosa ini betul-betul dia push supaya banyak dapatnya sehingga mencapai rapot baru dapat bagus dari kepausan supaya dia boleh tetap pegang dua kota. Gereja itu penuh dengan politik sudah jangan kaget lah. Ya. Tapi jangan kalian pikir gereja dulu, gereja sekarang sama bajingannya kok kita. Ya, jadi ini penting ya. Jangan pernah merasa dirimu terlalu luar biasa. Paling tidak ukurlah dirimu dengan melihat orang di sekitarmu. Ya. Ini penting sekali. Ya. Jadi bagaimana kita menyemangati hidup kita? Bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Nah, Martin Luther memprotes itu. Ya. Dan karena ini dianggap memalukan dan kemudian dia menancapkan 95 dalilnya yang sudah pernah diperdebatkan. Ya, yang sangat terkenal dan kita sudah pernah seminar itu ya, 95 dalil dari Martin Luther. Ya. Nah, saudara-saudara, inti dari beberapa lampiran yang disampaikan oleh Luther pada tanggal 1 Oktober itu dalam surat melawan surat pengampunan dosa itu, dan kemudian mengangkat lagi 95 dalilnya yang terkenal itu. Pertama, ia mau mengatakan bahwa indulgensi telah membawa umat jauh dari arti pertobatan sejati. Pertobatan sejati adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dikerjakan oleh Roh Kudus. Pohon dikenal dari buahnya. Titik, sudah. Jangan terlalu repot mengomentari buah orang, tapi repotlah mengomentari buah diri. Kalau kita bercermin, jangan lihat orang lain yang dicermin, betul enggak? Kita yang kita lihat. Kalau wajahmu jelek, jangan pula cermin kau pecahkan. Wah jelek kali cerminnya ini, padahal mukamu yang jelek. Keberanian melihat diri itu penting sekali. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Nah jadi indulgensi ini membuat orang belok. Karena ternyata pembenaran itu bisa dibeli. Ya, Yang kedua, ini menghilangkan semangat memberi pada orang miskin. Karena semua berlomba memberi kepada gereja. Demi surat pengampunan dosa. Ini terjadi lagi di era zaman Tuhan Yesus Kristus. Ketika para imam membuat satu ajaran yang lisan misnanya itu. Dia bilang begini. Ajaran tidak tertulis gitu ya. Bahwa kamu hai umat harus lebih menghormati imammu lebih dari orang tuamu. Karena dia wakil Tuhanmu. Jadi rata-rata banyak sekali anak-anak yang kurang ngajar itu memberikan persembahannya ke gereja. Dia gak urus orang tuanya. Katanya uang buatmu sudah kuberikan pada gereja. Celakalah gereja yang mengajarkan itu. Hei anak-anak, hormati orang tuamu. Urus mereka dengan baik-baik dengan jerih payah keringatmu. Tapi jangan pernah abai memberi kepada gereja Tuhan yang sudah menjadi sumber berkatmu. Berapa? Urus sendiri dengan hatimu. Itu tidak ada angka di situ. Maka gereja sudah merusak sebetulnya ini. Ya, tapi jangan pikir dulu, sekarang pun sama. Ya, nanti kita akan lihat bagian itu. Kemudian yang ketiga, meluruskan kesalahpahaman teologis akan Injil. Sehingga Injil itu diterjemahkan menjadi ketetapan strategi daripada gereja. Apa sebetulnya Injil itu? Sehingga menjadi pengajaran-pengajaran yang diproduksi oleh gereja, diberi stempel gereja, maka itulah Injil. Gawat kan kita? Injil adalah gereja harus takluk kepada apa yang ada di Alkitab. Peduli apa kamu? Kita tidak boleh lari dari sana. Kita harus menaklukkan diri dengan kesadaran sepenuhnya. Kemudian dia meluruskan kesalahpahaman tadi, lalu jembatan antara Allah dan manusia hanyalah anugerah Allah. Pembenaran hanyalah oleh iman. Jadi tidak ada itu pembenaran karena surat pengampunan dosa. Jadi tidak ada usaha manusia bicara soal keselamatan. Nah ini menjadi menarik sekali. Ya. Maka ini yang harus kita pikirkan menjadi dasar ide reformasi itu yang disebut sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Kalau sola gratia ya betul-betul hanya anugerah. Namanya sola gratia. Ya. Kalau ada usaha namanya itu sola gratia. Anugerah yang salah maksudnya ya. Bukan sola lagi itu. Bagaimana kamu kalau memang hanya anugerah lalu ada faktor lain yang bisa menyelamatkan. Ya, sola fide hanya iman. Tapi iman yang benar bukan iman-imanan. Kita seringkali merasa orang beriman tapi pohon dikenal dari buahnya. Itu penting sekali. Ya. Jadilah pendamai di mana engkau hadir. Nah, itu orang beriman. Ya. Maka saya harap jemaat latihan jangan jadi kompor. Jadilah pendamai. Kalau memang ada yang salah, dua orang datang, ketemukan, kenapa? Bereskan. Itu tugas anak Tuhan. Berbagailah siapa yang datang membawa damai itu ya. Oleh karena itu, sola scriptura itu hanya Alkitab, enggak ada di luar Alkitab. Nah, pada waktu itu juga muncul the infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paus, di mana Paus sejajar dengan Alkitab. Jadi Paus itu mengeluarkan apa yang kita kenal dengan istilah sekarang fatwa. Nah, kalau fatwa Paus itu jangan dilawan itu. Sejajar dengan Alkitab. Nah itu salah satu yang dikritik juga. Itu bahkan sejak abad 11 ya, abad 12. Ya, John Huss itu habis karena itu. Dibunuh, dibakar itu. Sadis ya gereja ya. Jadi jangan kalian pikir gereja itu baik. Ya. Mengerikan. Karena itu saya pikir orang Kristen jangan terlalu tepok-tepok dada lah. Ada waktu kita buka diri, tanya, kita udah bikin apa sih gitu loh. Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang gak penting. Kalau mau pakai energimu, pakai untuk sesuatu yang kemudian terwujud. Ya. Saya secara fisik makin hari makin terbatas. Kemarin saya check up, pompa saya turun lagi. Ya. Tapi apa kalian pikir saya akan mengurangi speed saya melayani Tuhan? Enggak. Kalau aku mau mati, mati terhormat. Ya. Kita lagi sedang bangun STT. Kita lagi siapkan dosen. Tapi kalau orang banyak waktu ribut sana ribut sini, saya juga kadang-kadang risih ya. Dalam konteks ini banyak yang belum kita selesaikan. Orang kirim dari Papua, banyak orang-orang katanya pindah agama, meninggalkan kekristenan. Saya cuma bilang, kenapa keluh kesah? Emang kita udah kerjain apa? Kalau gak kerjain apa-apa, ya jangan marah lah. Marahi dirimu, kenapa kau diam saja? Cuma bisa ngirimkan WA. Tapi do nothing. Do something lah. Yang berduit itu ambil anak-anak Papua sekolah, akan cari, coba dan seterusnya. Ya. Di sekolah kita di Kalimantan, saya sudah pikir ini lama. Ada 29 anak-anak dari Papua. Ya, 3 sekarang sudah ke university. 4 tahun lagi saya harap lulus dan kiranya urusan sertifikat kita selesai, pembangunan bisa jalan dan sekolah bisa berdiri. 4 tahun lagi saya masih hidup apa enggak? Saya enggak peduli itu. Kalau Tuhan mau kasih saya 80 gampang kok. Yang saya peduli waktu saya tidak akan habiskan untuk hal-hal kosong. Ya. Mario, sementara ini kita reformasi itu semangatnya begitu. Maka Martin Luther gara-gara ngomong, diuber-uber dia sama gereja. Pengertian gereja pada waktu itu kekuasaan kepausan. Karena dianggap pemberontak menimbulkan masalah. Wah, itu dia di bawah hak hukuman mati itu. Karena banyak yang siap berjihad untuk mematikan dia. Miris loh. Maka kontrareformasi di waktu lampau itu makan korban besar sekali itu. Ya. Ratusan ribu bahkan jutaan orang mati gara-gara kontrareformasi. Kau pindah sesat, jodret, kau pindah sesat, bakar. Mengerikan loh. Jadi jangan kalian pikir yang kalian lihat-lihat di YouTube sekarang dibakar sana, diajar sana. Kristen pun pernah. Itu yang disebut masa kekelaman kekristenan. Gelap. Itu sejak abad dari 11 sampai kemudian kita masuk di dalam era psikologi itu, kemudian perkembangan 17-18-an lah. Liberalisme maka berkembang subur. Jadi kita lepas dari satu persoalan, masuk persoalan baru. Liberalisme. Ya. Sehingga ini memang menjadi tantangan yang sangat serius ya. Jadi perhatikan, bergereja itu bebannya berat setengah mati. Jadi pendeta itu bukan jadi pendeta, haleluya, khotbah hari Minggu begini, bikin PA. Bukan. Gimana menghadapi zaman ini? Jadi pendeta itu bukan supaya kalian banyak kolektenya, banyaklah income-nya. Bukan. Bodoh sekali kalau begitu. Terhormat kita tidak ada dapat uang apapun, tetapi melahirkan jiwa-jiwa yang baru yang bertobat. Itu gereja. Jadi kalian jangan pernah menghitung uang yang kalian persembahkan lalu bilang, aku udah ngasih duit tapi gak dihormati. Ya omong kosong itu. Makan uangmu itu. Ya, saya mau mati pun dengan melayani sampai mati pun. Karena sakit, over, gak boleh, gedebuk mati. Saya pun gak berhak bilang sama Tuhan, aku mati untuk melayanimu. Yang ada dia sudah mati lebih dulu melayani aku. Dia tidak berdosa mati untuk aku yang berdosa. Kalau aku yang berdosa mati, apalah hebatnya itu. Oh memang pendosa kok aku. Ya, mari kita bangun semangat ini. Berapi-api, berkobar-kobar. Nah, reformasi kiranya meneguhkan kita. Ya. Bagaimana dengan yang dilakukan Yeremia di jalamannya? Itu memang sangat menarik, saudara yang kekasih. Bagaimana Yeremia juga berjuang, nun jauh di sana kurang lebih 625 tahun yang lampau. Ya, 627. Itu eranya Yeremia, ya. Nah di 627 tahun yang lampau itu Yeremia berjuang melawan menghadapi problem yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya. Di mana dia dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani dan kemudian dalam kesedihan harus melihat bagaimana Israel dibuang. Ya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini bagaimana Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan itu terlihat pada pasal 1. Lalu apa yang dikumandangkan oleh Yeremia? Pertama, peringatan pemurtatan Israel dan Yehuda. Saudara, Israel sudah kacau menyembah berhala. Yehuda tidak belajar tapi mirip. Bahkan lebih mengerikan. Israel sudah hancur di tangan Asur, babak belur dibikin oleh Tuhan. Tapi Yehuda tidak pernah belajar. Dan pada waktu itu mereka sedang siap-siap mau dibuang ke Babel. Jadi jangan bilang gini ya. Wah kalau mujizat terjadi kan luar biasa orang bertobat. Kalau itu mujizat, kau anggap sebagai jalan pertobatan, kau sudah menghina pertobatan itu sendiri. Kalau kau pikir kita banyak uang, kita bikin ini, jadi banyak yang bertobat. Demi Tuhan yang hidup, kau cuma bikin pertunjukan lenong kau. Sehingga orang yang datang pun hanya karena pilihan beragama. Kristen bukan itu. Harus hati-hati sekali, saudara. Makanya ya ini enggak gampang. Saya ini orang marketing besar kecil dari mulai kerja marketing sampai usaha sendiri. Saya hafal betul yang namanya marketing. Saya tahu betul bagaimana menjual barang. Waktu saya jadi pendeta ini yang pergumulan saya paling serius. Ini kalau gini caranya. Tapi enggak bisa nih. Wah, jadi kelahinya mati-matian. Belajar teguh berpegang kepada prinsip yang saya pahami dari Alkitab. Tapi kemudian rasanya enggak maksimal secara kuantitatif. Jangan kalian pikir sederhana urusannya. Enggak sederhana, susah. Saya punya banyak orang, banyak kawan yang punya persoalan pasti. Panggil Big Man Sirai, tanya kalau perlu sampai lunch kita ngobrol. Lalu ada orang tanya saya, Pak kok gereja tempat Bapak enggak? Enggak. Karena saya tahu teman saya, dia tahu saya. Enggak akan suka dia bergereja karena mau jalan sama saya. Saya enggak peduli lu kalah, kaya atau ya apa, enggak ada masalahnya. Yuk kaya diberkati Tuhan untuk ambil bagian. Saya diberkati Tuhan bukan dengan harta yang kaya raya. Dengan pemahaman iman saya. Kita sama kok. Kalau kamu salah ya kamu salah. Jangan minta dihargai karena kamu merasa kamu berjasa. Ini kita pelayanan kok. Wong saya dimaki-maki orang juga ya haleluya lah mau diapain. Masa gara-gara itu kita kelahi lalu tidak melayani Tuhan. Nanti dulu. Kalaupun saya harus mati sendirian, saya akan mati sendirian. Itu loh kita melayani Tuhan. Begitu juga kalian. Kalau Big Man Sirai itu bengkok kemudian kacau balau, kalian jangan. Begitulah Yeremia sendirian. Sebelum Yeremia siapa? Yesaya. Yesaya sendiri pun disuruh Tuhan, pergilah Yesaya, beritakan firman-Ku dan mereka akan mendengar tapi enggak ngerti. Buset. Ya elah, kalau aku disuruh begitu apes banget itu. Yang enak itu si Yunus. Ngomel-ngomel pergi. Bertobat pula tuh Niniwe. Yesaya sungguh-sungguh enggak tobat-tobat mereka. Yeremia sampai menangis, Yehudanya tetap kurang ajar, terbuanglah ke Babel. Murtad. Hukuman sudah serius depan mata, Asur sudah hancur lu. Awas jangan. Dosa itu enggak kenal yang begituan. Orang narkoba itu saudara, dia tahu enggak narkoba bisa mati? Ya make juga, tambah aja yang mati. Orang tahu enggak korupsi bisa mempermalukan? Semua tahu akan berhenti, enggak bakal. Selama nilai hidup itu tidak berubah. Kalau di Eropa itu bukan berapa kayanya kamu, berapa terhormatnya hidupmu. Maka kalau di Prancis apa penulis lebih dihormati daripada orang kaya. Kalau di Indonesia lain judulnya ya. Orang kaya lebih dihormati, maka pendeta pun pengen kaya raya. Rusaklah semuanya. Tidak jelas siapa mempengaruhi siapa. Pendeta tak mampu lagi bertekun dalam panggilannya, tapi berbisnis dalam kesempatannya. Jadi gila semua kita sekarang. Reformasi ini penting. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Yehuda itu enggak belajar. Pembuangan sebagai pemurnian umat pilihan ini disampaikan oleh Yeremia. Tapi sikon yang enggak enak ya. Kalau kita datang, haleluya, Tuhan berkati kamu, Tuhan kasih kamu rezeki. Kan orang mau dengerin kita khotbah ya. Kau nanti dibuang 70 tahun, walumah, ngamuklah semua orang. Dan itu yang dialami Yeremia. Sehingga dia menjadi reformator yang mengalami kesulitan luar biasa, perlawanan. Bukan hanya dari umat loh, nabi dan imam yang lainnya. Ribut semua. Sehingga reformasi oleh Yeremia ini memang berat, bahkan membuat dia meratap atas hukuman yang dijatuhkan Tuhan. Dan Yeremia akhirnya apa? Mengalami reformasi pada dirinya. Karena dia keos betul-betul ngelihat. Why God? Maka kalau kalian baca ratapan pasal 3 itu. 1-26. Jangan cuma baca 2-3. Penjahat kamu. Kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Itu kau hafal. Di atasnya kau enggak baca. Kau suruh aku makan ipu beracun. Aku lupa arti bahagia. Itu loh pergumulan Yeremia. Jadi tolong kalau baca Alkitab jangan dicomot-comot. Jadikan ayat emas, yang lain tembaga. Jangan seenaknya sajalah. Ya. Jadi pada waktu kita melihat pergumulan Yeremia. Ya, dia kaget. Maka dia katakan, sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku pada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Tetapi kemudian ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu, tertekan dalam diriku. Aduh Nabi berat amat ya, itu ratapan itu judul yang dipakai pas betul buat kita. Meratap, menangis, why God? Karena dia ngelihat orang ini akan dibuang, Yehuda ini. Kemana cinta Tuhan itu? Itu pergumulannya Yeremia. Jadi jangan kalian pikir kalau Nabi dikasih sesuatu untuk disampaikan lalu hidupnya enak sendiri. Musa pun bingung. Tuhan kau suruh aku jalan depan bangsa ini, tapi mau kau hukum dia, buat apa aku ada di sini? Teriak dia. Si Musa lupa bahwa dia cuma alat. Tuhan yang Tuhan, bukan kau. Maka para murid pun bingung ngikutin Tuhan. Guru terlalu keras sekali kau bicara, sampai bubar orang. Saya belum sekeras Tuhan Yesus sudah diomongin orang. Jangan terlalu keras-keras, Pak. Ya. Kadang-kadang miris ya. Terus ada orang bilang, Yesus saja domba yang hilang dicari Pak Big Man, enggak. Amarainlah Tuhan Yesus, dia hilang malah disuruhnya hilang. Bukan dicari lagi. Pergilah kau. Waduh. Apa kau mau bilang Yudas binasa karena Yesus salah? Buset. Anugerah bukan barang mainan, bukan murahan. Ya itu memang kemurahan Tuhan, tetapi bukan barang murahan. Bacalah Alkitab seluruhnya. Saya ini karena membaca Alkitab jadi makin hari makin tahu, tapi jujur saja ya, makin berat. Kadang-kadang mendingan saya enggak tahu dah. Bahagialah mereka yang tahu 1-2 ayat, karena merdeka hidupnya. Dia bisa bikin apa saja. Eh, makin tahu kau makin berat. Barulah sesudah 21 dia bilang, tetapi hal inilah yang kau perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tapi di atasnya baca dulu. Ingat ya, haram hukumnya. Kalau membaca ratapan pasal 3 hanya pada ayat 22 dan 23. Ingat ya, haram hukumnya itu. Baca ke atasnya. Ya. Jangan jadi pemalsu undang-undang kau. Jadi kita mesti tahu utuh. Yuk lihat orang enak ya, dia kaya raya gini. Saya ketemu orang kaya raya. Ya. Konglo Indonesia, the big five. Big man. Semua orang bilang om enak. Mau ini, mau itu. Saya nyelutup. Iya loh om. Yuk mau kemana? Di mana sih gak ada rumah? Yuk mau ke Amerika, mau ke Taiwan, mau ke Hong Kong, mau ke Singapura, ada apartemen semua. Kadang-kadang ada yang landed house lagi. Ya. Mobilnya nunggu di sana semua. Ada driver. Ya. Di luar negeri. Tadi dia bilang, ya tahu. 13 kali om jatuh berat, totally ada 18-an kali. Waktu om jatuh siapa yang ngomong? Siapa yang lihat? Tidak ada kan? Om kerja merangka habis-habisan. Seringkali naik truk itu, bawa sawit di atas tenda, om tidur di atas. Untung ngidarin banjing loncat. Masuk gudang om, tidur di gudang. Nungguin besok pagi supaya keluar lagi, supaya jangan ada orang ambil barang. Siapa yang lihat itu? Memang betul, saya setuju sekali. Itu mirip kayak anak-anak kita. Waktu kita orang anak susah dari bapak emak kita miskin, kita terlatih keras. Semua kerjain sendiri. Nah, kita berhasil. Anak kita enaknya hidup gak tahu susahnya kayak apa. Ya, lalu semua mau serba mudah, serba gampang. Karena itu generasi sebetulnya yang ngerusak kita-kita juga. Mesti bikin susah itu anak. Eh anak-anak ingat ya, mau kau disusahkan. Dan kamu mesti latih dirimu. Karena besok kamu menghadapi sendiri pergumulan hidup ini, badai hidup ini. Bapak kita udah tua besok, ditiup angin hilang itu. Kita yang mesti bertahan. Kalau kita pegang bapak kita, hilang sama-sama kita nanti. Kuat. Tapi bukan keras kekerasan yang semena-mena. Bagaimana pembentukan disiplin yang tinggi. Tak gampang itu. Ya. Nah ini kita perlu satu perjuangan dalam hidup kita. Nah itulah apa Yeremia mereformasi orang-orang di zamannya. Sampai dia meratap karena kesulitan yang luar biasa. Maka reformasi apa yang dilakukan oleh Yeremia di zamannya? Ya. Pertama, ia mereformasi perilaku nabi dan imam. Kalau kalian baca situ ya. Nabimu, imammu bernubuat palsu. Buset. Padahal sekarang orang paling senang nubuat. Tak bisa lagi membedakan nubuat sama lu buat. Ya. Itu bukan si Nuh yang buat. Lu yang buat. Miris ya. Wah jadi imam nabi. Yeremia bagaimana enggak jadi sendirian seserah. Dimusuhi oleh nabi-nabi lain, dimusuhi oleh para imam. Ah bengkok kawan itu, cuma sendiri kau lihatlah. Sendirian aja dia teriak-teriak, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Yeremia ngalamin. Saya kalau baca gitu ya, saya lihat diri saya, kadang-kadang saya kecut juga. Ya elah cengengnya aku ini. Badaiku tidak seberat badai para nabi itu eh. Semua imam. Yeremia ngomong salah itu. Kenapa? Mereka mengajarkan gini. Tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada kesusahan. Ada terobosan, wah ini namanya terobosan ya. Gak bakal kita 70 tahun dibuang, segera kita akan kembali. Nah inilah para-para imam bengkok ini. Ingat ya, penghukuman dari Tuhan, kesulitan dalam kehidupan, entah kamu salah ataupun benar, tidak ada yang salah apa yang Tuhan lakukan. Gak usah kau tunggu-tunggu itu besok selesai, jalani saja dari hari ke hari. Pada waktunya Tuhan akan berikan. Saya mendirikan dan menjalankan gereja ini, tahu bahagia saya. Ketika kita bisa beli gedung ini, kita punya sendiri. Ya kecil-kecil tapi punya kita. Kita beli rumah pastori, kecil-kecil punya kita. Kita bangun di Kalimantan. Dan saya bangga, saya bersyukur pada Tuhan. Karena tidak satu pun atas nama saya. Saya bisa atur itu nama saya. Yang gak suka pinggir. Tapi habis itu kau kupinggirkan, aku dipinggirkan Tuhan. Daripada aku dipinggirkan, gak mau aku. Dia tahu bahagia, itu loh bahagia. Apa yang saya bisa berikan dalam pelayanan? Bukan soal saya dapat apa dari pelayanan. Maka bagi saya orang-orang bodoh yang kemudian semangatnya naik turun hanya karena dapat apa dari pelayanan. Ia mau ngarap uang, ia mau mengharap penghargaan, orang goblok kamu. Kamu gak ngerti melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Engkau disuruh, kehormatan diberi, sangkal diri, pikul salib. Itu blessing. Maka Yeremia tidak peduli. Marah sama imam, marah sama nabi. Para nabi, para imam mikir dalam ajarannya apa yang laku dijual. Yeremia apa yang benar. Tapi tidak bisa dijual, karena memang itu anugerah sih. Hanya yang mendapatkan anugerah yang bisa mengerti dan menikmati. Yeremia merilah apa? Membawa reformasi perilaku umat. Bagaimana umat itu hidup dalam dosa. Tapi tetap ada ibadahnya. Jangan kalian pikir enggak. Tetap ada ibadahnya. Omong kosong mereka. Tuhan marah pada umat itu. Jadi kalau kita membaca itu ya. Mengerikan. Itu sebab saya harap kita rajin baca Alkitab lalu lihat. Sehingga kita bisa bercermin kita ini udah kayak apa ya. Dulu saya ingat senior saya selalu bilang, saya lonely dalam melayani. Dulu saya masih tidak bisa terlalu ngerti apa yang dia maksud begitu. Saya paham yang dia ngomong. Tapi karena tidak merasakan, selalu ya cuma sebatas paham, bisa coba mengerti. Tapi waktu saya tiba di titik itu, saya ngerti artinya lonely. No easy. Ya. Kadang-kadang kita mesti pergi kerja, garap. Tak gampang. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, mesti kerjakan ini. Istri saya sayang saya. Udah jangan terlalu capek, anak-anak coba perhatikan begini, begitu. Jangan terlalu capek, jangan gini. Betul sekali itu. Saya merasakan kasih sayang mereka, saya merasakan cinta mereka. Tapi hati yang bergolak ini gak bisa berhenti. Kadang-kadang saya kebingungan. Mau kerjakan mau, energi udah habis. Mau kerjakan mau, tapi begini. Saya menjaga dan memelihara hubungan. Bukan untuk kepentingan diri. Tapi pelayanan yang sedang kita kerjakan. Ya. Bagaimana mau menggarap itu? Kita bersyukur sekolah kita sudah sertifikat, sudah keluar. Atas nama Yayasan Mika. Kita beli beberapa kali ada nama ini, macam-macam nama lah itu. Harinya dulu karena SKT surat keterangan tanah kan, sekarang sertifikasi sudah selesai. Atas nama yayasan. Nah kalau mati aku rasanya udah tinggalin semua beres. Ya. Jadi bagaimana kita berjuang untuk hal yang tidak sederhana. Umat itu mengerikan sekali. Saya maka melihat itu Yeremia berdoa terus supaya umat berubah. Umatnya kelakuannya gak berubah-berubah. You tahu sakitnya kayak apa. Kadang-kadang kalau saya itu ya, saya udah meleduk apalagi anak-anak saya misalnya yang dari Kalimantan. Ini anak-anak saya mau mereka begini. Mereka gak begitu, meleduk tuh. Saya ngomong kenceng. Habis ngomong kenceng saya juga lemes. Karena sebetulnya gak boleh ngomong kenceng. Yang lain bilang, udahlah Pak kalau ngomong pelan-pelan aja Pak. Lu jangan marah-marah begitu. Saya marah-marah bukan saya mau marah. Saya marah-marah bukan selera marah. Saya marah kalau you tidak baik-baik. Ini untuk memelayani Tuhan. Saya marah kalau kamu tidak pikirkan adikmu. Itu bahasa saya selalu. Hidup ini bukan soal kita. Mereka anak saya. Anak saya di rumah, oh langsung saya bantai. Jangan cengeng kalau pelayanan. Jungkir balik kalau mau disuruh 5 kali main. Jangan pernah pakai alasan. Kalau anak saya bilang capek, Pak, gini-gini. Wah, pasti saya marahin. Apa capekmu? Ya, saya harap anak-anak lihat bagaimana Tuhan berkati mereka hidup, berkati kerja, dan seterusnya. Biar mereka belajar melihat. Melayani Tuhan. Tidak pernah Tuhan akan biarkan kamu. Nah ini penting kita tumbuh kembangkan, saudara. Ya. Saya mulai membayangkan Yeremia dan saya akhirnya pikir, waduh Tuhan, tuh Yeremia satu Yehuda itu. Hah? Kita satu gereja berapa ratus orang ya? Anak-anak saya totalnya berapa ratus, saya bisa hitung. Yehuda, satu Yehuda. Dia lihat mau ke pembuangan, tapi dia disuruh melayani, mempersiapkan orang untuk disembelih. Aduh, ngeri loh itu. Kalau hati seorang pendeta atau pastor itu hidup pada waktu hukuman mati ya. Ini orang didoain ntar lagi mau di kursi listrik. Itu sakit loh itu. Karena tahunya bakal mati, bakal di kursi listrik nih. Cuman kalau pendeta formal ya cuma tugas ya sudah. Hanya baca Mazmur 23, udah matilah kau. Kan kurang lebih begitu. Jiwa itu kemana ya? Kalau jiwa itu ke neraka apakah tidak sedih? Tapi kau mau belokkan ke surga ya kau enggak bisa. Ya. Nah jadi kita harus hati-hati sekali. Bagaimana mereformasi pemahaman dan pengharapan? Yeremia bilang 70 tahun. Nabi-nabi imam lain bilang enggak. No, 70 tahun. Tetapi, jikalau pada waktu apa, tetapi Tuhan akan datang dan membawa umatnya yang setia. Hebat ya. Tapi memberikan pengharapan di realita fakta 70 tahun di pembuangan. Kan kalau ngomong janji-janji sekarang kan gampang. Aku akan berdoa, hutang piutangmu lunas semua. Ya, atasanmu mendadak berubah dan murah hati. Kau dijadikannya atasan, dia bawahan. Haleluya. Kuasa Allah nyata. Begitu kan? Semua bangsa-bangsa akan datang kepadamu dan menjadi milikmu. Maka perusahaan tempat kau bekerja menjadi punyamu. Apa itu Kristen begitu? Bodoh sekali kita. Emang kalau kau punya perusahaan terus kau hebat? No. Tuhan tidak perhatikan itu. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Karena kita berurusan dengan Tuhan, bukan dengan orang. Ya. Kemudian bagaimana mari apa? Yeremia menjalani semua itu dalam beberapa etape. Pertama, masa pembuangan oleh Babel. Kalian akan dibuang 70 tahun. Masa tinggal di pembuangan 70 tahun. Yeremia masih melihat. Sampai dia menulis surat, nabimu imanmu bernubuat palsu. Tapi aku mau kau hidup dan sungguh-sungguh dalam penghidupanmu. Jadilah sejahtera. Bawalah itu di pembuangan itu. Aduh ma. Supaya engkau sejahtera adanya. Ya, lalu dia mempersiapkan umat bahwa umat akan kembali ke Yerusalem. Dan kemudian kita tahu ada tiga era atau tiga kloter gitu ya. Kloter pertama oleh Zerubabel, kloter kedua oleh Esra, dan ketiga Nehemia. Ada kitab Esra, ada kitab Nehemia. Baru masa menjadi Israel yang sejati. Di mana? Kristus, Raja Shalom itu. Dia yang akan datang itu. Ya. Maka umat pilihan itu diperbarui terus-menerus agar tetap hidup sesuai dengan ketetapan kehendak Allah. Umat pilihan itu akan tetap setia. Pohon dikenali dari apa? Wah, kalian belajarlah berbuah dan berbuah. Enggak usah pusing apa kata orang atau bagaimana kamu harus membicarakan orang lain. Belajar pada dirimu berbuah. Tuhan perhatikan kamu. Musa diomongin sama Miriam. Tuhan marah hukum Miriam. Ah, biarkan itu bisnis Tuhan. Enggak usah kau takut-takuti pula orang. Kalau kau ngomongkan pendeta Big Man Sirait itu biji mata Allah itu. Tergores kau nanti. Enggak apa itu. Jangan takut-takuti orang dengan hal-hal yang enggak benar. Tetapi betul. Kalau kau tidak bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan tidak berkenan padamu. Maka pakailah semua kesempatan, kesulitan, kepahitan, kegetiran. Untuk menjalankan kehendak Tuhan. Itu luar biasa. Ya, jangan berkeluh kesah ketika habis tenagamu. Untuk terlibat menyelesaikan pelayanan yang ada. Akhirnya, reformasi itu harus tiada henti. Kalau kita lihat pada zaman kepausan dulu dijual indulgensi ya, pada abad 16 itu. Sekarang sama transaksi berkat, saya sebutnya sin laundry. Ya. Kau dosanya banyak, kasih banyak, ya impaslah, Tuhan juga terlibat kan. Kasih 10 perak, kembali 100 kali lipat, buset. Ngasihnya cuma 10 perak, kembali 100 kali. 100 kali lipat berapa itu? Halo? Aku udah gak tahu lagi berapa persen itu. Ong 2 kali lipat aja 100%. Ya, gila kita bilang. Kenapa sih itu yang jadi impian semua orang Kristen? Itu saya sebut cheaper grace. Itulah anugerah murahan, transaksional. Saya harap kalian tidak hidup di situ. Pak, aku kan sudah pelayanan, kenapa belum dapat kerja? Jangan kau tanya kenapa belum dapat kerja. Jangan-jangan kau bodoh. Emang kau pikir kalau kau pelayanan tetap bodoh kau dapat kerja? Enggak ada cerita itu. Tanya dirimu. Kalau bodoh kau belajar. Maka hiduplah yang benar, hiduplah yang rajin, hiduplah yang sungguh. Tuhan beri padamu, bukakan jalan. Tapi bukan kau doa terus, kau makan, kau bakar Alkitab, kau makan abunya. Supaya kau lulus kuliah, lulus ini. Mana ada ceritanya itu? Tanggung jawab. Ya. Jadi jangan transaksi-transaksian. Kalau kau mau orang bertobat, datang tuh, beritakan Injil. Tunjukkan hidupmu yang berubah. Jangan kau kelilingi dia dengan doa. Muder-muder kau supaya dia bertobat. Bagaimana dia mau melihat hidupmu jadi teladan? Kamu garam dan terang dunia. Bukan lampu remang-remang. Ya. Kedua, pemberian atau amal versus kasih. Ini hukum sebab akibat harus diperhatikan. Apa alasan kita memberi karena kita sudah menerima? Itu bukan amal. Kamu sudah terima dari Tuhan? Yes. Berikan. Masa banyak-banyak Tuhan ini kemarin baru kasih ada datang lagi butuh. Itu kesempatan bagimu. Apa Tuhan pernah menghitung kasihnya pada kita? No. Saya harus jujur, saudara. Ya, seringkali saya, waduh ini mesti bantu, waduh ini. Rinca, gerudus. Tapi saya juga gak ngerti, tapi saya gak mau meyakini itu sebagai sistem ya. Ini sorry, ini pengalaman pribadi saya. Jadi jangan kalian pegang pula lalu kalian yakini nanti. So, ada aja uang datang lagi. Habis, ada aja uang datang lagi. Tolong jangan kalian habisin uang lalu berpikir nanti datang lagi. Ya, saya aduh. Ini orang perlu nih. Tapi gimana ya? Ya udahlah, duluankan saja. Ya. Kita terkesan royal. Tapi demi Tuhan yang hidup. Bukan karena tidak bertanggung jawab pada uang. Berkat Tuhan yang indah di dalamnya. Ya, saya rada gila sebetulnya karena memang udah moto saya pergi Kalimantan. Saya semua biaya sendiri. Tiket saya, perjalanan saya. Lalu tahun depan saya mau tambah lagi. Kalau sekarang minimum 2, tahun depan minimum 3-4 kali Kalimantan. Pada waktu itu saya udah hitung. 2019, itu pasti plus Papua. Papua sekali jalan mahal, waktunya habis 1 hari. Ya, kita pergi pulang makan ya, paling enggak cap tiaw mesti siap lah. Ya, enggak bisa kue tiaw. Tak cukup. Kue tiaw cuma di airport aja itu ya. Pergi pulang, Papua itu restorannya elek pun makannya bintang 5 itu bayarnya. Restorannya enggak jelas berbintang apa enggak. Tapi makanannya bintang 5 semua. Itu kalau saya situ tuh geleng-geleng gila. Mahal. Ya. Tapi harus kau menyerah. Kadang-kadang saya ciut juga. Tapi demi Tuhan yang hidup ada aja tuh. Ya. Jadi jangan kalian takut menjalani. Jadi kasihnya mendahului pemberian kita. Ya, pemberian dia mendahului semuanya. Injil versus apa versus experience teologi. Sekarang Injil itu bukan lagi Injil, tapi kemudian apa yang kau alami, nah itu yang jadi Injilnya. Saudara-saudara kemarin saya sakit ya, saya doa, tapi saudara saya angkat tangan terus sembuh saudara. Jadi kalau saudara berdoa mesti angkat tangan, buset. Apa urusannya? Ada orang berdoa sambil jalan juga beres. Masa kau bilang besok, doa kau sambil jalan ya. Seperti Tuhan Yesus doa menundukkan kepalanya berlutut, kita juga harus berlutut. Nanti dulu. Kita berlutut di sini kalau perjamuan kudus untuk meresaksikan pengakuan dosa kita. Ya, tapi jangan kau pikir cara itu lalu menjadi hal yang luar biasa. Urusanmu. Aku doa lo sakitku sembuh. Kamu juga mesti yakin sakit pasti sembuh. Saya tak ke dokter tuh. Itu experience teologi. Orang si Timotius disuruh si Paulus, jangan hanya minum air saja, tambahkan sari anggur kepada minumanmu. Karena ada gangguan pencernaan. Anugerah versus universalism. Anugerah itu Tuhan berikan kepada orang yang diperkenan. Tapi universalism itu semua orang dapat anugerah Tuhan. Ya. Kemudian iman versus human potential. Ini hati-hati ya. Kita seringkali kita berpikir iman. Padahal itu keyakinan yang kita bangun atas dasar pemahaman keagamaan. It's not faith. Iman itu adalah menaklukkan diri pada ketetapan kehendak Allah. Perhatikan karena saya. Menaklukkan diri pada setiap ketetapan kehendak Allah. You jalan, you lakukan, sangkal diri, pikul salib, you berani, itu iman. Tapi iman bukan begini loh, kita berdoa begini, kita jadikan begini. No, itu human potential yang sudah merasuk ke dalam kekristenan. Jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti imanmu artinya apa? Kau akan menaklukkan dirimu pada ketetapan kehendak Allah. Maka Allah akan bekerja padamu menurut kerelaan kehendaknya. Jadi bukan ngatur Tuhan itu. Ya, oke, kita stop sampai sini supaya ada waktu kita berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tiap kali seminar kita ada tanya jawab bagi yang baru ya. Jadi saudara kalau baru pertama kali datang mau nanya juga boleh ya. Mari, siapa yang mau nanya? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Ya, Pak Anan, mana mic? Halo. Pak Anan. Pak, sebentar lagi kita, khususnya Gereja Reformasi Indonesia itu akan mengadakan Revo 500. Ya, di mana ini akan terjadi pertemuan internasional untuk konvensi internasional dari ahli-ahli reformasi dunia. Sejujurnya, saya tambah lama agak sedikit bingung ya, melihat pendapat-pendapat mereka yang sebelumnya saya baca. Tetapi saya enggak cukup apa yang Bapak ajarkan 11 tahun yang lalu, itu amat sangat menolong. Di mana kita memappingkan antara pra-Taurat, Taurat dan Yesus. Saya melihat satu hal, pada saat pra-Taurat, orang berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Kemudian pada saat Taurat, orang yang berbuat dosa bisa tidak berbuat dosa. Dan pada saat Yesus, orang yang tidak berbuat dosa bisa tetap tidak berbuat dosa. Nah sebenarnya di kekinian ini Pak, kita seharusnya kan dalam kondisi kita yang tidak berbuat dosa karena sudah ditebus oleh Yesus, tetap tidak berbuat dosa. Nah tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, saya melihat kelihatannya tidak lebih baik zaman kita sekarang dengan zaman dulu kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah bagaimana kita menyikapi hal ini Pak? Oke. Sebetulnya yang pertama itu adalah tidak berdosa. Itu penciptaan tapi bisa jatuh dalam dosa. Kalau Taurat itu tidak berdosa dan tidak bisa tidak berdosa. Jadi terus-menerus berdosa. Nah Kristus itu kita orang berdosa tapi bisa memang tidak berbuat dosa. Tidak berdosa dan tidak akan bisa jatuh dalam dosa nanti pas sudah sampai di surga. Nah pertanyaannya, bagaimana hidup kita ini sekarang kan kayaknya gak lebih baik dari Kejadian, Keluaran dan seterusnya. Memang betul. Justru itulah kalau saya akan bilang orang Kristen gak tahu malu. Sorry ya, gak tahu malu. Ayub itu hidup sebelum Kristus. Bisa dapat kualitas iman begitu. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Orang sekarang, Tuhan memberi, setan yang ngambil. Setan dimarahin, suruh lagi Tuhan ngirim. Pakai di VT kompli lagi, Tuhan aku miskin, gak apa-apa. Tetapi apa kata orang nanti? Masa anakmu miskin kan yang malu kau juga? Buset dah. Sorga pun jadi gemetar juga katanya kan? Ayo udah kasih itu anak itu supaya jangan nanti bikin malu kita. Yang gendeng kan? Nah makanya kita bilang justru saya suka kalimat Tuhan Yesus, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya masih percaya ada orang-orang yang setia dalam imannya. Tapi tenggelam di banyaknya orang yang bengkok hatinya. Miris ya? Nah karena itu kita ini harus berjuang. Kita harus keluar dan kuat di tengah-tengah kekacauan yang ada ini. Itu sebab saya bilang, kalau kalian mau menjadi orang Kristen sungguh, pasti hidup dalam kegelisahan. Bukan gelisah gak punya uang, gelisah besok mau mati, bukan. Gelisah Tuhan, aku baru lakukan satu, udah lima rusak lagi. Kulakukan lima, 50 rusak lagi. Terus sampai mati. Saya bayangkan kegelisahan Yeremia itu. Kau suruh aku bicara, mereka mau dibuang. Siapa yang mau dengar aku? Aku ngomong hanya dimusuhi semua orang. Miris ya? Kadang-kadang ya, saya suka pikir-pikir, orang kok terlalu sederhana kalau ngomong A, ngomong B. Ini. Tapi ya, saya enjoy saja lah. Mau diapain? Mana bisa kita cocok dengan semua orang? Tapi bagaimana kita benar di hadapan Tuhan? Nah itu kalau itu saya bertanding deh itu. Ya, saya selalu lebih suka dicambuk Tuhan, dihajar Tuhan daripada saya jalan salah. Biar saya digebukin sama Tuhan, bengkok-bengkok semuanya. Ya. Karena itu saya bersyukur dengan sakit saya, itu menjaga saya. Thanks God. Bukan saya suka sakit. Kalau boleh sembuh-sembuh. Tapi waktu aku belajar, justru dengan ini aku makin wanti-wanti, makin thanks God. Jadi saya berproses menemukan, jadi kembali lagi. Memang itu realitanya. Maka wahyu puncaknya nanti ini, Yesus mau datang apa katanya? Pada waktu itu orang berdosa mau mati, tapi maut meninggalkannya. Waduh, waduh geger banget hidup itu kan. Orang mau mati nih, udah gak kuat hidup. Tapi mautnya yang pergi. Padahal sekarang kan kita dijemput maut ya, ini ditinggalkan maut. Itu era nanti yang mengerikan. Di mana mati pun menjauh daripadamu. Dan yang kau mau mati pun tidak bisa lagi. Ada satu titik mau menggambarkan betapa mengerikannya. Ya mungkin ini tren di mana manusia mau melawan apa hakikat Allah. Manusia berusaha stem cell, mau umur 200, umur 300. Malah ada pendeta bilang, kita bisa umur 120 tahun. Saya bilang, betul kau kalaupun kau bisa 120 tahun, kau orang paling goblok kalau mau. Lu kenapa? Kau yang 120. Temenmu udah pada mati semua, kemana kau nelponnya itu? Mau reuni sama siapa kau? Mana bisa? Kadang-kadang otak enggak ngerti saya. 70-80 itu ideal itu. Saya kalau doa Tuhan, berapapun umurku kau mau panggil aku, doaku ya Allahku. Kiranya aku masih tetap bisa aktif, berdebuk, pok, dipanggil mati. Ya. Entah pun aku terborok duduk, enggak bisa jalan, tapi bisa ngetik. Maka saya persiapkan diri saya untuk semua kemungkinan. Itu doaku. Indah sekali kalau lagi udah semangat-semangat, gedebuk, dibacok orang mati. Waduh enak bener tuh ya. Haleluya. Ya, enggak dibacok serangan jantung mendadak, gedebuk, mati di mimbar. Puji Tuhan. Asal jangan lagi main golf kan. Syuk, hop, pop. Bapak Big Man Cerait, mati di lapangan golf. Enggak enak amat rasanya. Jadi ini yang saya bilang menjadi pergumulan kita. Ya, tetapi memang di dalam persoalan sekarang ini begini masalahnya. Kalau profesor doktor itu ngelihat memang bisa dipahami. Mereka ngelihat sejarah, lalu ngelihat pemikiran-pemikiran filsafat yang datang saikulu. Dibahasin atu-atu. Memang ini jadi jemaat awam jadi mabok juga begitu kan. Loh ini terus ya terus kita gimana nih? Teori itu aja dia enggak tahu. Lalu lawan ini, itu menyenangkan buat mahasiswa teologi. Orang-orang yang punya basis. Dan saya adalah orang yang bagaimana coba menangkap intisari itu lalu mau bawa ke bawah supaya itu jadi cair. Ya, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam semangat reformasi yang tidak pernah berhenti. Ya, dan memang kita juga hati-hati tidak bisa terjebak hanya pada sebuah acara besar, seminar dan seterusnya. Tapi esensinya yang jadi masalah. Masihkah? Karena saya juga khawatir kalau kemudian kita merasa paling pintar lalu menyesatkan orang lain saja bisanya. Padahal hidup kita pun tak menjadi model. Nah, itu pun bahaya. Ya. Maka ini teman-teman pendeta ini bisa sudah diteguhkan pendeta. Apakah kelakuan mereka pendeta? Kalian yang lihat. Ya. Tapi mereka harus berjuang untuk berkelakuan seperti pendeta. A untuk A. Risiko apapun mau diapain. Bagaimana membimbing keluarganya untuk tahu bagaimana melayani Tuhan. Bukan bicara soal enak, enggak enak, dihormati apa enggak. Itu panggilan. Ya, bagaimana kita maju, bagaimana kita melayani. Itu penting, ya. Jadi itu yang kita perhatikan. Good, ada lagi? Silakan angkat tangan yang mau nanya, biar dikasih mic. Oh, kemari. Oscar. Masuk-masuk pakai mic, masuk TV kita. Ya, saya mau tanya, Pak. tentang yang tabur dua, yang nomor dua ini apa pemberian amal PS kasih. Seringkali orang juga gunakan hukum tabur tuai. Dan realita hidup juga umumnya ya kalau kita melakukan hal yang baik, umumnya kita dapat yang baik juga, sekalipun kadangkala ya bisa dapat yang tidak baik gitu. Nah, terus di Galatia itu juga, Galatia 2 ayat 1-10. Nah, memang di situ mengingatkan kita supaya tetap melakukan hal yang baik gitu, supaya pada akhirnya ya harapannya tetap yang baik juga yang didapat. Ketika kita bicara kepada orang, misalnya orang jahat ya, ya kalau kamu tetap berbuat jahat ya kamu akan dapat yang jahat-jahat juga. Kembali ke misalnya pokok anggur, jika rantingnya nggak berbuah akan dipotong lalu dibuang dan dibakar. Jadi kadangkala di lapangan atau ketika ketemu orang, kita seringkali juga mengingatkan mereka, jika engkau tidak berarti, nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya, ya hidupnya sia-sia. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sebetulnya hidup ini ngapain sih kita sampai lari terlalu jauh kali itu? Harus kita pahami, orang yang melayani Tuhan memberikan hidupnya, ya, emang nggak mati, kan mati juga toh. Apakah kalau kita memberi hidup dapat hidup? Mati juga. Tetapi yang dibicarakan adalah hidup yang kekal. Yang kedua, apakah kalau kita memberi kemudian pasti diberi orang, air susu dibalas air tuba juga banyak. Tetapi tidak pernah sia-sia apa yang kita lakukan benar itu. Ya. Nah jadi hal-hal seperti ini supaya jangan terjebak. Kita memberi-memberi uang, bantu orang dengan harapan kita nanti jadi murah rezeki, gampang urusan. Nah itu yang kita harus hati-hati. Amal itu bukan diperhitungkan. Kenapa kita memberi? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Kok kalau kamu memberi supaya dapat diberi, ya kamu udah berhitung. Berarti kamu memberi supaya diberi. Padahal kita memberi karena Tuhan sudah beri. Ya. Nah makanya orang Kristen itu kenapa ribut angka? Emang kalau miskin kamu gak terhormat? Janda miskin itu lihat. Ya. Karena janda miskin dia dicatat. Mana ada dia catat Tuhan? Lihatlah janda kaya itu. Gak ada kan? Yang nyatat cuma anak-anak muda yang belum nikah ya. Oh, itu kayaknya janda kaya itu. Apalagi dia 79 umurnya. Nikah kita 2 tahun mati di haleluya. Nah, itu orang gila kan. Nah jadi kalau kita perhatikan di dalam bagian-bagian seperti itu. Maka kita belajar memang pada akhirnya. Sadar gak kita akan anugerah Allah itu. Sehingga yang disebut di sini adalah janganlah berbuat dengan berhitung. Ya, tabur tuai itu betul. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tuhan suruh kita nabur apa? Cinta kasih. Hidup benar kan? Bukan urusan uang saja di situ. Ya. Jadi hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberi persembahan pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Nolong orang pun sesuai kehendak Tuhan. Karena memang sudah semestinya Tuhan dah tolong saya. Pasti Tuhan pelihara kita. Apaan Pak? Itu papa saya baru kasih, toto besoknya bangkrut. Ditipu sama orang itu. Nah, soal tipu lain lagi. Bisa aja kau terlalu bodoh maka ditipu. Tidak ada orang pintar ditipu. Hati-hati loh. Jadi tolong ya, tulus sama tolol itu beda-beda tipis loh. Jadi kalau kau tolol ditipu ya apa boleh buat? Jadi tulus jangan tolol lah tuh. Gitu ya. Jadi banyak sekali orang kemudian komplain gini, komplain gitu. Saya bilang, please, Tuhan gak suruh kita jadi bodoh. Ya. Maka gitu kita mesti hati-hati sekali di dalam bersikap, tahu apa yang kita lakukan. Ya. Nah jadi sekali lagi amal di sini bukan sesuatu yang kita harapkan menghasilkan sesuatu. Tapi amal adalah sesuatu yang kita berikan karena sudah kita terima lebih dulu. Tuhan lebih dulu memberi kepada kita. Kalian kalau kasih persembahan begitu enggak? Karena Tuhan apa sudah berikan, maka kita beri persembahan. Betul gak? Oke. Pertanyaan kedua. Persembahan kalian dengan pemberian Tuhan seimbang gak? Halo? Nah, ya, tidak. Ya nanti seimbangin aja abis ini. Itu aja sebetulnya kan rumusannya. Kenapa gak belajar sih? Tanya dirimu lah. Ya kan? Oh, rasanya Tuhan berkati saya banyak, kenapa ngasih dikit? Ya malu ah. Gitu. Ya kasih yang banyak. Oh, supaya dapat banyak. Salah! Sudah dapat banyak. Ya? Nanti tolong dihitung kolekte hari ini naik apa enggak? Ada lagi pertanyaan? Terakhir. Oke, ke belakang. Jamie. Iya Pak, saya barusan hitung-hitungan tadi pas lagi Bapak khotbah. Jadi kan dalam Yeremia pasal 1 ayat 2 di situ jelas bahwa Yeremia pertama kali dipanggil ketika zaman Yosia, ya. Yosia ini pernah Bapak bahas juga kalau enggak salah 2 tahun lalu, ya. Dalam reformasi dua sisi juga. Dan kita tahu bahwa Yosia ini adalah salah satu raja terbaik yang pernah dimiliki oleh Israel gitu ya. Dan dia adalah satu-satunya raja yang mengadakan Paskah yang tidak pernah diadakan, bahkan lebih besar daripada Daud katanya gitu, Alkitab catat itu. Yang menarik begini Pak, ketika dia dipanggil itu baru pemerintahan ke-13, berarti dia ada 18 tahun Yeremia ini hidup di zamannya si Yosia. Berarti dia mengalami Paskah yang besar itu, dia mengalami perubahan. Usia apa Yosia? Yosia. Yosia yang pembaruan. Yes, betul, yang pembaruan. Anaknya Amnon. Betul. Ini lain, Usia bukan anaknya Amnon. Ini Uzia yang zaman Yeremia. Yosia apa? Uzia. Yosia itu anaknya Amnon. Usia itu bukannya anaknya Amnon itu. Enggak, kamu nanya apanya ini sekarang? Itu belakang lagi itu kalau Yosia. Yang saya mau pertanyakan gini Pak, beberapa teolog beranggapan bahwa kitab Yeremia ini bukan satu orang. Iya. Karena rentetan tahunnya yang besar. Gitu ya, karena dia hidup di 3 raja, gitu kan. Artinya banyak orang bilang bahwa sama seperti Musa dalam kitab-kitabnya Musa, bahwa oh ya ini mungkin yang terakhir bukan Musa yang menulis gitu ya. Nah, tanggapan Bapak apakah memang dan saya juga kita secara pribadi saya juga nggak tahu apakah si Yosia ikut dalam kembali yang 70 tahun itu, kalau dia kembali ke 70 tahun berarti kan udah 100 lebih juga gitu kan. Apakah memang ini 2 orang gitu atau memang sekelompok orang atau memang sendirian dia benar? Itu aja Pak. Oke. Semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah perakiraan dalam tahun-tahun. Ya. Kurang lebih ini tahun ini, kurang lebih ini tahun ini. Pertama, satu yang kedua, ini sama seperti tadi, 627 tahun sebelum Masehi. Bisa 625 enggak tuh? Bisa. Bisa 650 enggak? Tapi about. Ya. Nah yang kedua, seluruh pemandangan-pemandangan khususnya dari kelompok-kelompok lower liberalism ya, itu mau memandang dari sudut histori yang coba kadangkala pun tidak selalu match. Jadi data-data yang ada dibaca lalu mempunyai penerjemahan yang berbeda. Itu sebab bukan cuma Yeremia, Yesaya pun terbagi 3 itu menurut mereka. Jadi namanya ada JDEM. JDEM, kok tiba-tiba, apa singkatannya? JDEM apa ya? Istilahnya Mat, Deuteronomy terus JDE, Elohim, Deuteronomy, Elohim, Preach itu di belakang, M. Ntar dulu deh. Itu ditulis oleh Van Holsen, ya, seorang Jerman. Lalu dia mulai melihat, bahkan Musa itu pun sebetulnya 500 tahun kurang lebih sebelum Kristus. Jadi enggak ada itu 1500. Ditulis 500 tahun kemudian sehingga disorotlah ini menjadi satu tulisan gambaran. Oke. Tetapi banyak kelemahan juga di situ. Ya, di tulisan-tulisan yang dia sebut itu. Karena ada bagian-bagian lainnya. Nah jadi di dalam teori kalau lower liberalism banyak sekali. Tinggal kita mau diskusi apa, lihat apa, ayat mana diambil, kita compare ke ayat mana. Ya, sehingga memang kalau secara general, ya, Yesaya itu pun terbagi 3, Yeremia juga, Musa apalagi. Bahkan Musa, JEDP, sorry ya. Jadi itu ada sesudah 500 tahun sebelum, sesudah pembuangan. Semua kitab itu. Baru kita bilang, ini kitab ini benar enggak? Tahunnya ini benar enggak? Nah, di dalam pendataan di dalam Alkitab, ada banyak kesulitan bukan karena kesulitan itu sendiri. Karena yang ngomong tahun segini pun tidak eksak itu harus tahun segitu. Pertanyaannya, Yesus lahir tahun berapa? Halo? Yesus lahir tahun berapa? Ada yang bilang 3 sebelum Masehi. Ada yang bilang justru 3 sesudah Masehi. Ya, karena Herodes, oh ini Herodes Agung, ini tahunnya segini. Nah, dicarilah data-data data-data histori, ada penemuan-penemuan, diyakini penemuan ini tahun segini karena tradisi ini kesini gitu kan. Ini linknya terlalu banyak nih. Ya, saya ketemu koin nih. Ini kalau ngeliat gambarnya ini ya, koinnya dari sini nih, umurnya sekian tahun nih. Nah, waktu si Anu hidup ini koinnya raja ini nih, jadi tahunnya segini nih. Jadi caranya memahami kalian harus ngerti dulu ya. Nggak ada satupun historiwan yang tahu betul-betul sejarawan ya, bahwa ini memang begini nih, tahunnya persis, eksak, segala macam. Nggak ada. Ya. Nah, kita pun waktu bilang seperti saya bilang 627 tadi, kurang lebih. Eksak nggak apa? Nggak juga. Karena itu bisa diperdebatkan. Nanti perspektif ini kan raja ini, kalau raja ini kan tahunnya segini, karena habis itu diserbu sama Persia, Persia jatuhnya tahun segini dan seterusnya. Tapi waktu Persia jatuh tahun segini, itu pun catatan sejarah di sebelah sana. Nangkap ya? Nah, catatan sejarah ini ditaruh kemari. Siapa yang nyatat tahun segitu jatuh? Tidak ada yang tahu. Tetapi dari beberapa dokumen peninggalan diperkirakan. Nah, itu cara merekonstruksi sejarah. Sehingga kita jangan terjebak dulu ketika ada orang bilang begini, wah ini gimana dong Pak, ini tahun berapa, tahun berapa. Karena tahun tadi ada yang saya bilang tadi, rangkaian-rangkaiannya itu terlalu banyak. Ya. Sehingga perbedaan-perbedaan bisa muncul sangat. Ada orang bilang kan kalau perulang dari pembuangan itu 430 kemudian. Ya, jadi 500 tahun sebelum Kristus itu dibuang ke Babel, 70 jadi kurang harus 430 kembali ke Yerusalem. Ya, kalau mau dicocok-cocokkan. Ya, 430 masa kegelapan, 430 tahun kurang lebih di mana? Pembuangan di Mesir orang Israel. Kalau mau dicocok-cocokkan. Tapi enggak perlu juga kita cocok-cocokkan itu. Saya tahu itu bisa mengkhotbahkan itu secara beautiful. Wah, saudara 430. Padahal ya angkanya juga nobody knows. Itu pun kalau Musa itu kemarin kan kita udah bilang ya, itu dihitung Musa itu dari sejak Abraham menerima janji atau sejak Yusuf nyampe di Mesir. Ya, kan ada selisih berapa puluh tahun. Sehingga perspektif penulis itu pun kita mesti lihat pada perspektif masa itu. Dia maksudnya kemana nih? Maka selalu ada 2 bahkan 3 kemungkinan. Bisa jadi 4. Tetapi kemungkinan 1, 2, 3, 4 dari segi pentarikan waktu, tempat dan lain-lain ya, tidak pernah mempengaruhi isi yang disampaikan. Ini harus hati-hati dulu ya. Kesalahan memahami 4 ini bukan juga kesalahan isinya atau Alkitabnya. Itu kan tebakan kita. Yang kita mau karena orang modern kan mau taunya detail ya. Kalau kita lintang bujur utara berapa, komanya pun tahu berapa. Uang pun sama kan. Kamu nabung uang, buka uang, ambil ATM, koma, sen-sennya pun mesti ada semua kan. Nah itu sistem berpikir kita. Padahal di dalam sistem pembulatan waktu itu adalah pembulatan. Misalnya binatangnya si Ayub berapa? 7.000 sekian. Oh lah bisa pas-pasan, pas dihitung, pas lahir. Ah gila itu. Dibulatkan. Karena angkanya bulat-bulat semua itu. Dombanya, dari ininya, itunya. Jadi harus dipahami dengan jernih ya di dalam perspektif itu. Clear ya? Oke, jadi raja-raja Israel itu, dari Israel ada berapa generasi, Yehuda pun paling tidak total 23-an ya. Jadi ada satu kronologikal yang mau bisa lihat itu, raja-raja ada tahun-tahunnya, tetapi ingat tadi yang saya bilang ya, itu tahunnya berdasarkan pandangannya siapa? Sebelah sini nanti beda lagi. Jadi kalau ada 3 penulis saja udah beda 3 itu. Ya. Kalau kalian sudahlah cukup berdasarkan pandangan Big Man Sirait gitu ya. Nah, jadi karena memang enggak ada biblicalnya saya juga enggak bisa ngomong itu. Ya. Tapi historinya, tapi kita harus memahami juga kemungkinan itu bukan benar salah ya. Oh namanya dia juga mungkin, kita juga mungkin. Semua serba kira-kira. Hanya saja kalau mahasiswa teologi ya, yang serba kira-kira pun dimutlakkan. Yang mutlak enggak mau dia cari. Karena lebih enak yang kira-kira ini kan. Nah jadi ini yang kita memang mesti melihat di dalam pentarikan itu, apa namanya, tahun itu. Ya, berapa tahun sebetulnya, berapa ini ya, sama ya, saya lima raja mati di habis Manasye. Yeremia, bahkan dia menurut tradisi, tradisi ya, kemudian dia ditahan oleh Raja Babel karena selalu ngoceh dianggap Israel, lalu dia dibuang katanya, dikirim ke Mesir. Dia dibuang ke Mesir apa ikut ke pembuangan? Nah itu aja dua-dua teori. Ya, tapi kita bilang ke Mesir. Tapi ya ke Mesir apa ke pembuangan? Nah itu ada lagi yang bilang, enggak, dia dibuang ke pembuangan. Buangnya itu bukan ke Mesir. Ya itu udah tafsir. Karena memang Yesaya kan enggak terlalu, apa di Yeremia enggak tuntas kita membaca itu. Tapi kemudian dia dibuang, dibuang kemana? Enggak ada yang cerita itu. Jadi kalau ke Mesir, nah itu cerita Oma. Waktu dibuang ke, apa namanya, ke Babel, ah itu opa punya cerita. Ah, terserah kau percaya oma apa opa. Kurang lebih begitulah ceritanya ya. Jadi ini pun harus kita memang perhatikan. Kenapa ke Mesir? Karena Mesir juga memang wilayahnya Babel. Kenapa ke Mesir? Karena supaya si Yeremia ini gak ngomong lagi sama orang-orang di pembuangan Yehuda, kadang ngerecokin. 1001 pun kita bisa bikin. Kenapa ke Yehuda? Saya juga bisa bikin juga sih. Ya, jadi apa namanya, asumsi begitu harus memang kita sikapi dan kita lihat dengan terbuka, ya. Jadi nggak ada satu versi. Jelas ya? Good. Oke. Reformasi dua sisi, minggu depan kita masih satu kali lagi, dan saya harap saudara-saudara siapkan aja pertanyaan-pertanyaan, besok mau nanya ini, besok mau nanya itu ya. Khususnya mengingat reformasi ini menjadi semangat kita, dan saya harus mengatakan kita ada pada titik krusial yang parah sebetulnya. Ya, semangat reformasi itu udah enggak berasa lagi. Ya, kita sudah masuk pada era bukannya grace, tapi kalau enggak cheaper grace ya hyper grace. Kita kejebak sudah. Mengerikan sekali kekristenan ya. Jadi ada bahaya yang sangat berat. Itu beban saya kenapa kita mau bangun STT. Ya, tapi sementara kita mau bangun STT, banyak saja yang enggak suka. Yang ribut secara organisasi, ntar kalau dia berdiri kita mati begini. Kadang-kadang saya juga bingung. Orang kenapa sih gak mikirin mau melayani Tuhan gitu ya. Tapi saya juga gak bisa paksakan. Ya, sekolah kita maju, integritas ditumbuhkan. Ada orang gak diterima, ngamuk-ngamuk. Dia bilang sekolah-sekolah tidak Kristen, masa menolak siswa. Wah anak lu bego bagaimana dong? Om, kita memang mau anak-anak yang bagus, yang bermutu supaya bisa dilanjutkan. Miris ya. Saya pernah disurati pendeta misalnya. Wah ini sekolah Pak Bing, Bapak kan saya ini pendeta di desa anak, saya ini cukup pinter. Saya cek ke sekolah. Pak, sorry anak you ternyata kita terima anak itu 60 apa berapa, anaknya itu list ke 85. Masuk waiting list, Pak. Kalau nanti pas pendaftaran mundur-mundur ternyata anak you bisa masuk. Ini peraturan. Tapi kan saya pendeta. Loh, saya juga bingung, emangnya aku bukan pendeta apa? Mestinya kan sekolah itu untuk orang susah Pak, untuk hamba-hamba Tuhan. Lu yang diriin gue, kok lu gue yang diajarin? Coba ya, ngeri ya. Sampainya dia marah-marah belakangan. Bahwa sekolah ini tidak memikirkan orang-orang desa. Padahal kita bedol desa lebih ke dalam lagi dari kampung dia. Ini bisa ngerti ya. Guru kita itu kalau pergi mau roadshow itu, hujan dikit aja, motornya bisa muter gini. Karena licinnya jalan. Hujan keras, bermalam. Ya masih mau bilang kita pikir begitu. Ah, kalian pikirkan ya, gurunya udah jalan jungkir balik, kita juga membiayain subsidinya jungkir balik. Tapi selalu ada orang ngomong. Nah itulah yang kita bilang tadi, bagaimana reformasi menjadi semangat yang tidak boleh pernah hilang. Itu baru ngomong perilaku ya, belum ngomong ajaran. Ngeri ya? Wah, banyak sekali PR kita. Nah saya harap kalian terlibat betul-betul yang pelayanan sungguh-sungguh supaya kita betul-betul bisa melakukan yang terbaik itu. Nah saya harap semua bagian, semua komponen, guru-guru sekolah minggu bergairah mengajar. Jadi bukan hanya kewajiban, yang main musik belajar sungguh-sungguh memberikan ya. Bukan karena tugas yang diemban tetapi betul-betul dengan hati mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah jemaat juga sama ya. Jadi datang jemaat pendamai yang bisa mengisi satu dengan lainnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Jangan pusingkan orang lain. Apa kata mereka? Tapi pusingkan dirimu. Bagaimana kau di hadapan Tuhanmu.